Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak ibu sekalian, sahabat-sahabat al-ihsan yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi ini kita kembali dapat bersilaturahim untuk memperdalam ajaran agama kita dan mendekati serta mendekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang ingin saya buka sebelum kita memulai kajian kita di pagi ini dengan topik anatomi kebaikan bagian kedua. Bagian pertama sudah kita bahas. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua. Pertama, saya tidak henti-hentinya mengingatkan karena masih belum maksimal aplikasi atau amalan kita. Saya sering sekali menyampaikan bahwa dalam setiap kesempatan ta'lim Rasulullah, terutama bahkan dalam khutbah Jumat, beliau seringkali menyitir satu atau bahkan dua ayat dalam Al-Quran. Dan ini sering diulang. Satu, Ali Imran ayat 102. Yang kedua, An-Nisa ayat pertama. Yang pertama itu selalu disampaikan bahkan dalam kesempatan Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, An-Nisa ayat pertama. Tadi sudah dibacakan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya. Ini yang ingin saya tekankan lagi. Dan berkali-kali saya sampaikan, kalau dibacakan dua ayat ini bukan dua ayat formalitas untuk membuka satu acara, bukan. Bukan dua ayat formalitas untuk membuka suatu ta'lim, bukan. Dua ayat ini yang diinginkan ketika dibaca, kita itu bermuhasabah, berintrospeksi. Sering saya perhatikan, para ustaz menyampaikan ta'lim, membacakan dua ayat ini, tapi seperti lewat saja. Dan yang mendengar pun kadang-kadang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dibacakan dua ayat, lewat begitu saja. Padahal dua ayat ini kalau diresapi, kadang-kadang banyak orang menangis, Bu. Yang pertama mengingatkan pada kita, sekiranya kita meninggal, diwafatkan, Allah meminta kepada kita mengevaluasi bahwa sudah sejauh mana bekal yang kita siapkan sekiranya kita diwafatkan saat ini, tapi bekal ritual kita kira-kira sudah cukup atau belum. Jadi kalau dibacakan ayat yang pertama, kita harus introspeksi sholat kita, puasa kita, zakat kita. Sekiranya kita wafat saat ini, adakah kewajiban sholat yang dulu pernah tertinggal, adakah kewajiban puasa yang pernah tidak dikerjakan, dan seterusnya. Oke. Yang kedua, dari ya ayyuhalladzina amanu ayat pertama Ali Imran 102, ketika disandingkan dengan ayat yang kedua An-Nisa ayat pertama, apa pembukanya bunyinya? Ya ayyuhan nas. Pertama alladzina amanu, kedua ya ayyuhan nas. Alladzina amanu menyentuh sisi ibadah ritual kita. Ya ayyuhan nas menyentuh sisi hubungan interaksi kita dengan sesama. Oke. Jadi seolah-olah kalau dalam bahasa singkatnya begini, bahasa singkatnya, wahai manusia, khususnya orang Islam, jangan sampai kita wafat, satu, bekal ritual kita belum cukup, yang kedua, masih ada masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Hati-hati. Kalau dua ayat ini dibacakan, artinya kita diminta muhasabah, introspeksi dengan dua hal. Satu, lihat bekal ibadah ritual kita. Yang kedua, lihat sampai datang di tempat ini, di rumah Allah ini, adakah masalah yang masih tersangkut paut dengan orang-orang di sekitar kita? Ada yang masih, maaf ini mungkin masih berselisih, ada yang mungkin masih bermusuhan, ya? Ada yang mungkin terkait utang piutang. Kenapa ini penting disampaikan? Ini Saya mohon maaf bahasanya agak kencang ya, karena tiap kali disampaikan selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Ini kelemahan umat Islam. Rajin belajar, banyak mencatat, tapi susah mengamalkan. Kadang-kadang kalau ta'lim itu, sebetulnya kalau ta'lim harus pintar mengamalkan, bukan pintar berdebat itu. Ini kadang-kadang orang ikut ta'lim, begitu terkumpul ilmunya, yang banyak berselisih, berdebat. Itu keliru. Kalau sudah banyak ta'lim itu, yang banyak diamalkan. Baik, kenapa penting ini saya sampaikan? Ayat ini, atau dua ayat ini, ingin memberikan dua isyarat penting. Satu, ada orang yang meninggal, sangat bermasalah, sudah ibadah ritualnya jarang dikerjakan, banyak masalah dengan manusia. Sudah tidak sholat, sudah jarang puasa, kan? Sudah zakat ditinggalkan, dengan manusia ada masalah. Tapi yang seperti itu mungkin masih bisa kita tutup dengan jari. Yang jadi masalah, ternyata ada orang-orang yang rajin ibadah ritualnya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi ternyata masuk neraka. Awas. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Bab tentang muflis, orang yang bangkrut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Abu Hurairah. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ini sedang ta'lim. Nabi bertanya, "Atadrun al-muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu menurut kami orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Logis ya? Uang tak ada, aset tak punya. Lihat jawaban Rasulullah. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Tolong garis bawahi. Nabi tidak menyebut umatnya Isa. Nabi tidak menyebut umatnya Musa. Nabi tidak menyebut manusia umumnya. Tapi min ummati. Jadi ada di antara umat Nabi yang akan bangkrut nanti. Wali'adzubillah. Mudah-mudahan bukan kita ya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang saat hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak ditunaikan. Jadi orang ini rajin sholat. Wasiyamin. Rajin puasa. Jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun dikerjakan. Wazakatin. Dan zakatnya nyaris tak tertunda. Tapi lihat ya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi sayang di dunia ya juga suka mencaci si A. Wa qadzafa hadza, suka menuduh, menggosipkan si B. Wa akala mala hadza, suka mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, senang berkelahi, mencari permusuhan. Wa safaka dama hadza, bahkan ada di antaranya yang suka menumpahkan darah. Sekarang lihat rumusnya. Lihat rumusnya. Ya. فَتُخَذُ هَذَا مِنْ حَسَنَتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَتِهِ. Rumus orang-orang yang di dunianya rajin secara ritual, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi juga rajin gosip, rajin mencaci, rajin berselisih, diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang digibahkan itu. Jadi kalau hari ini bapak ibu sudah sholat subuh, setelah subuh kemudian bergosip, membicarakan orang lain, diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang kita gosipkan. Wahada min hasanati, wahada min hasanati. Kalau hari ini atau kemarin ada yang puasa, kemudian setelah itu menyakiti orang lain, mencaci orang lain, diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang dicaci. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis modal kebaikannya, masih ada keburukannya. Apa yang terjadi? Diambil keburukan orang yang dizalimi itu. Contoh, sudah habis seluruhnya, kemudian maaf ini kita fitnah orang lain. Diambil dosa orang yang kita fitnah itu, diberikan kepada kita. فَطُرِحَوْ فِنَّهُ, maka dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa saya buka dengan mukaddimah ini? Karena nanti ada hadis yang akan kita bahas terkait dengan itu. Saya ingin memberikan pesan bahwa sebaiknya atau sewajarnya, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dalam ibadah ritualnya harus berdampak baik dalam perilakunya. Jadi seharusnya semakin banyak kita mengejar ta'lim, mengejar pengajian, mencatat pengajian, maka seharusnya ada perubahan yang lebih baik saat mengamalkan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira kita buka ta'lim kita untuk kembali kepada hadis tentang anatomi kebaikan ini, dengan bermohon kepada Allah, semoga kita diberikan taufik oleh Allah, baik mengerjakan ibadah ritual ataupun ibadah-ibadah yang terkait dengan kemanusiaan kita. Kita teruskan kajian hadis kita. Kemarin kita berhenti di bagian pertama. Saya baca ulang. Bagi yang ingin mendapatkan filenya, insyaallah nanti ada soft copy-nya bersamaan dengan kumpulan-kumpulan ta'lim yang mungkin ingin didapatkan. Silakan nanti bisa di copy langsung. Yang kedua, maaf tadi saya ingat kembali. Kemarin ada 4-5 anak yang dicatat di sini. Orang tuanya mencatat. Tolong nanti setelah ta'lim, yang masih ingat ke depan karena catatannya ketinggalan. Janjinya ke bawah, catatannya ketinggalan tuh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harithi Ibn Asim Al-Ash'ari. Hadis diriwayatkan oleh seorang bernama Abu Malik Al-Harithi, yaitu Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Qal, beliau menyampaikan, perhatikan betul kalau baca hadis, ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhuma. Kalau anhu kepada laki-laki, anha kepada perempuan. Aisyah radhiyallahu anha, Umar radhiyallahu anhu. Tapi kalau ada kata radhiyallahu anhuma, itu untuk dua orang, biasanya untuk anak dan bapaknya. Contoh, pernah dengar Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, baik. Anaknya Abbas, paman Nabi, Abdullah bin Abbas. Kalau ada hadis riwayat Ibnu Abbas, itu pasti radhiyallahu anhuma. Jadi mendoakan Abbasnya juga anaknya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu pasti radhiyallahu anhuma. Mendoakan Abdullah bin Umar sekaligus Umarnya. Jelas sampai sini? Baik. Tapi satu-satunya redaksi yang menunjuk pada sahabat, redaksinya tidak menggunakan radhiyallahu. Tapi karramallahu wajha. Itu hanya satu sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Sih, Ali bin Abi Thalib. Kenapa menggunakan karramallahu wajh? Ini ada dua sejarah. Ada dua latar belakang, dua versi. Satu, Ali itu pernah terdiam lewat seorang perempuan yang sangat cantik parasnya, kemudian bengong. Ditekuk oleh Nabi. Sudah ya Ali. Pandangan pertama itu wajar, seterusnya setan dipalingkan wajahnya. Dari sini ada muncul istilah karramallahu wajh. Allah memuliakan wajahnya karena langsung Nabi yang mengarahkannya. Dari sini ada rumus yang unik tapi keliru. Kalau gitu Pak, sekali tatapan jangan kedip ya. Ukurannya bukan kedip itu ya. Ukurannya bukan kedip. Baik. Yang kedua, ada latar belakang yang menyebutkan bahwa, maaf, Ali itu seumur hidupnya tidak pernah melihat kepunyaannya Ali, apapun itu, saat mandi, saat apa, sehingga dipalingkan dari wajahnya itu dan melihat hal-hal yang tidak baik. Qal Ibnu Asim Al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru, bukan at-tahur tapi at-tuhur. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu mengantarkan kita kepada iman. Bersuci itu bagian dari iman. Bersuci itu ada tiga maknanya. Menguatkan dan menumbuhkan iman. Mengantarkan pada iman, menguatkan dan menumbuhkan iman, kan? Syatrul iman, atau mengarahkan kita kepada iman atau bagian dari iman. Bukan at-tahur tapi at-tuhur. Sekali lagi. Kalau at-tahur itu airnya. Itu alatnya, perangkatnya. Kalau at-tuhur, prosesnya, tata caranya. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu bagian dari iman atau yang mengantarkan pada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atau menyandarkan segala sesuatu karena Allah. Tamla'ul mizan akan memperberat, menambah timbangan kita di akhirat nanti. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Sedangkan penghayatan terhadap makna subhanallah dan alhamdulillah akan melahirkan kebaikan yang mengisi antara langit dan bumi. Ya, nanti kita tafsirkan. Was salatu nurun, salat itu dapat melahirkan pantulan cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti dari keimanan kita kepada Allah. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, sedangkan Al-Qur'an itu kalau didalami akan menjadi hujjah, kekuatan bagi kita yang melahirkan kebaikan, aw 'alaika, atau justru menjadi sumber yang menjadikan kehidupan kita buruk. Kullun nasi yaghdu, setiap orang yang hidup kemudian beraktivitas, faba'i'un nafsahu, maka sungguh dia sedang menjual atau menggadaikan dirinya atau aktivitasnya. Famu'tiquha, maka ada orang yang menjadikan aktivitasnya untuk membebaskan dia dari keburukan dan dosa. Au mubiquha, tapi ada orang yang beraktivitas dan justru dengan aktivitasnya dia menghancurkan dirinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 556. Diriwayatkan juga nanti oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, nomor hadis 2453. Saya berdiri sebentar ya, saya menulis. Pertama kita lihat dulu nanti, hadis ini riwayatnya sahih. Cukup kalau diriwayatkan di dalam kitab Muslim, sahih Muslim, kualitasnya sahih. Di pertemuan yang lalu, bulan lalu, kita telah berhenti pada pembahasan at-tuhur, cara bersuci yang dikaitkan dengan wudu ya. Masih ingat saya praktekkan dari cara wudu dan seterusnya. Sekarang saya akan balik penjelasan hadis ini mulai dari belakang, dari bawah. Dari bawah nanti ditarik ke atas. Yuk kita lihat. Rasulullah memberikan isyarat di hadis ini bahwa setiap kita mulai dari bangun tidur itu untuk beraktivitas, melakukan aktivitas, diisyaratkan oleh hadis ini dia sudah mempertaruhkan waktu dan aktivitasnya untuk kebahagiaan atau keburukan hidupnya. Jelas sampai sini? Sekarang kita teruskan. Makasih. Kita dalam sehari diberi waktu berapa jam? 4 jam. Dihitung mulai dari sejak bangun. Jadi saat kita bangun itu, hitungan mulai berjalan 24 jam. Ayo, kira-kira sekarang bangun jam berapa? Ada yang jam 3, jam 4, ambil pertengahan ya, setengah 4. Tolong fokus sini. Saat mulai bangun ini, batas waktu kita, hitungan kita 24 jam sudah berjalan. Argo sudah putar. Yang penting kita catat di sini ada dua hal yang mesti kita lihat. Satu, maaf sebelumnya, ada tidak di sini yang tahu kapan akan meninggal dunia? Yang tahu acungkan tangan, saya kasih hadiah. Tidak ada ya? Karena itu, karena tidak ada yang tahu, maka jangan pernah benarkan orang-orang yang meramal tentang kehidupan kita. Siapapun itu, jelas ya? Karena kan kalau dari zaman dulu namanya kahin, dukun, sekarang keren-keren gitu ya. Ada eyang, ada kakek, ada macam-macam. Karena tidak tahu kapan akan berpulang, kapan akan meninggal, mungkin saja dalam 24 jam ini, ada di antara waktu itu memang waktu kita untuk pulang. Jelas ya? Kita tidak tahu bahwa dalam 24 jam ini mungkin bangun jam 3 lewat 30. Jam 5 mungkin kita meninggal itu. Mungkin meninggal. Karena tidak tahu kapan kita akan pulang, waktunya sangat terbatas. Sekarang saya beri ilustrasi begini. Bapak Ibu, saya berikan bekal oksigen dengan tabung oksigen. Silahkan cari mutiara sebanyak-banyaknya di laut. Bayangkan saja Ibu Bapak bisa berenang ya. Saya kasih tabung oksigen yang sangat terbatas. Jelas. Begitu turun ke laut, kira-kira yang dicari apa? Tugas dari saya, cari mutiara sebanyak-banyaknya. Jangan nyimpang, karena waktu terbatas. Kira-kira yang dicari apa? Mutiara. Tabung oksigen berbeda-beda. Ada yang penuh, ada yang setengahnya. Kan? Ada yang tabungnya besar, ada yang tabungnya kecil. Tapi kadang-kadang ketika menyelam, lihat ada ikan bagus, ada ikan pari bagus, ada karang bagus. Ya? Tugasnya mencari mutiara, kadang-kadang lupa. yang dikumpulkan harusnya sebanyak-banyaknya, kita menikmati dulu jalan kanan, jalan kiri, lupa tugas kita mengumpulkan mutiara. Begitu tabung habis, kelepak, kelepak, kelepak, nah susah. Habis, kita diliputi oleh air. Tapi ada orang-orang yang paham dengan tugasnya, kan? Sambil menyelam, dia cari mutiara sebanyak-banyaknya, dia manfaatkan jatah tabung gasnya. Jelas? Ketika naik ke atas, bekalnya sudah sedemikian luar biasa. Ketika didapatkan mutiara itu banyak, diberi hadiah oleh penugasnya. Kamu berhasil mengumpulkan mutiara banyak, sekarang saya kasih kamu tabung oksigen yang lebih besar lagi. Silahkan nikmati pemandangan laut itu. Jelas? Orang yang tidak mengerjakan, orang yang mengerjakan tugas tidak sesuai perintah, dia kemana-mana. Akhirnya hasilnya minim. Begitu naik ke atas, tidak mendapatkan reward dan kebaikan dari penugasnya. Nah, ilustrasi tadi digambarkan oleh Rasulullah. Ada orang yang dikasih waktu 24 jam. Ketika diberikan waktu itu, seluruh aktivitasnya itu dipertaruhkan. Jadi mulai bangun. Setiap kita mempertaruhkan aktivitas kita, waktu kita terbatas. Dan masalahnya adalah kita tidak tahu berapa ukuran tabung oksigen yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada mungkin tabungnya besar, cuman sudah kepake 50 tahun. Tinggal sekian jam lagi. Kan? Ada yang, wah saya masih muda nih, katanya. Masih banyak waktunya. Kalau bapak itu wajar, bau tanah. Eh mungkin itu bau tanah, kita bau kuburan. Tabungnya kecil. Mungkin. Kan? Sudah benar-benar jalan di jalan, ada mobil, loncat, nabrak ke kita, meninggal. Bisa begitu kan? Baik. Karena itulah ketika diberikan batas, kita tidak tahu. Tidak paham kita kapan batas kita akan habis. Karena itulah diberi rumus oleh Rasulullah, ketika mulai bangun, kita sudah mempertaruhkan mau bahagia atau sengsara. Famu'atikuha, bebas dari godaan-godaan tadi yang membuat kita menyimpang, atau mu'bikuha, kita nikmati segala hal yang membuat kita terlena, lupa dengan tujuan kita. Apa yang diinginkan oleh Quran? Satu. Seluruh waktu ini yang diberikan pada kita, hanya ditujukan untuk satu kepentingan, disebut dengan ibadah. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Sekarang lihat rumusnya. Mulai saat kita bangun, saya ulang. Mulai saat kita bangun jam 3.30 ini, yang mesti pertama kali dilakukan oleh kita adalah meniatkan, merencanakan seluruh aktivitas yang akan dilalui itu tidak lain, tidak bukan sebagai ibadah. Makan kita harus jadi ibadah, minum harus jadi ibadah, mandi harus jadi ibadah, bapak ke kantor harus jadi ibadah, ibu beraktivitas dari menyapu harus jadi ibadah. Jangan sampai ada satu detik pun dari kita bangun itu tidak menjadi ibadah. Jelas sampai sini? Baik. Yuk kita lihat pelan-pelan dulu ya. Kita sambungkan. Orang yang meniatkan aktivitasnya sebagai ibadah, maka berhasil dia. Tapi seorang yang melewatkan satu detik saja tidak menjadi ibadah, maka kerugian yang didapatkan. Karena itulah mulai sejak bangun, kita sudah diingatkan oleh Allah untuk mengingat Allah menjadikan seluruh aktivitas kita sebagai ibadah karena Allah. Apa isyarat itu? Mulai dari penamaan sholat. Sholat yang pertama apa? Baik, subuh. Ini saya sampaikan di beberapa tempat. Satu-satunya sholat yang memiliki dua nama cuma ini. Yang pertama subuh, nama keduanya? Fajar. Tolong fokus sebentar ini. Kita diberi waktu berapa? 4 jam dalam sehari. Bangun jam berapa? 3.30. Sekarang lihat. Mulai dari bangun, diberikan isyarat oleh Allah dengan satu nama saja, namanya Fajar. Fajar itu, ini kekurangan banyak orang yang sholat, kekurangannya tidak paham dengan sholatnya, bahkan dengan penamaan sholat itu. Padahal nama-nama waktu sholat itu ada maknanya, ada hikmahnya. Fajar itu berarti awal pancaran yang memancar dari sumbernya. Setiap pancaran yang keluar dari sumbernya itu, sumber yang bening, yang betul, itu disebut dengan fajar. Saya beri contoh begini. Saya menggali air, menggali tanah, kemudian keluar dari situ mata air, terpancar, orang Arab menyebutnya fan fajar, terpancar dari sumbernya air, dari mata air. Al-Baqarah ayat 60. Ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asaka hajar fan fajarat minhu 12 'aina. Ketika Musa meminta kepada Allah untuk pengikutnya supaya diberikan air, kata Allah, coba pukul batu itu. Ketika dipukul, fan fajar, memancar dari batu itu mata air. Pancaran yang memancar dari sumbernya itu yang murni, yang bening, disebut dengan fajar. Nah, lihat sebentar, ini kaitannya. Kenapa saat kita bangun pertama kali, kemudian sholat yang dilakukan itu disebut dengan sholat fajar? Allah ingin memberi isyarat, orang Islam itu, bedanya dengan non-muslim atau manusia pada umumnya, mulai dari bangun, dia sudah ingat dengan Allah. Terpancar dari hatinya sinyal-sinyal yang merespon seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Jadi orang-orang Islam itu mulai bangun sudah ingat Allah. Sholat terpancar dari dalam jiwanya sinyal-sinyal keimanan. Karena itulah satu-satunya sholat yang kita kerjakan itu, yang azannya langsung dikaitkan dengan tidur, cuma sholat fajar. Setelah hayya 'alal falah apa? As-salatu khairu minan. Jadi orang-orang Islam itu mulai bangun sudah terpancar as-salatu khairu minan naum. Bangun sudah ingat Allah. Jadi mulai saat kita bangun jam 3.30 ini, yang ingat bukan yang lain-lain, langsung Allah. Ya Allah, bangun. Alhamdulillah masih dihidupkan ya Allah. Saya belum meninggal. Dipanggil oleh Allah, sudah diniatkan karena Allah. Rata-rata orang bangun kan motifnya lain-lain ya. Ada yang bangun karena Allah, ada yang bangun masih kepikiran pekerjaan, ada yang bangun masih kepikiran utang, macam-macam. Baik. Jadi mulai bangun sudah lillah. Nah, sekarang lihat hubungannya dengan tafsir selanjutnya. Kenapa dinamakan dengan sholat subuh nama keduanya? Nama pertama ada di surat Al-Isra ayat berapa? 79. Dari 78 ya, maaf, 78. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Sudah? Ya. Kenapa dinamakan dengan sholat subuh yang kedua? Tolong fokus ke sini, jangan lihat Pak Ali, biarin aja Pak Ali. Subuh itu terambil dari kata asbah. Asbah. Asbah itu bahasa singkatnya rencana yang sudah siap, yang sudah pasti. Sip? Rencana yang sudah disiapkan, planning yang sudah jelas, schedule yang sudah dipersiapkan, itu namanya asbah. Asbah apa? Sekarang lihat betul kesini. Kenapa sholat yang pertama dinamakan fajar sekaligus dengan subuh? Allah meminta kepada kita, orang Islam itu sejak bangun sudah ingat dengan Allah. Yang kedua, sudah punya rencana yang akan dilakukan di hari itu. Jadi mulai saat bangun itu kita harus sudah punya rencana. Apa yang dilakukan setelah subuh? Jam 6 ada di mana? Jam 7 pekerjaan saya apa? Jam 8 apa yang harus saya lakukan? Jam 9 ada di mana? Seterusnya, sampai kita tidur lagi. Jadi ada isyarat dalam penamaan yang pertama ini. Jangan sampai ada orang Islam bangun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi bedanya orang Islam dengan non-muslim, orang Islam itu mulai bangun sudah punya rencana. Ini masalah yang besar yang perlu kita hadapi. Rencana itu bagian dari kesuksesan. Rencana itu setengah dari kesuksesan. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang segala kegiatannya teratur. Segala aktivitasnya tertata. Segala kegiatannya itu jelas. Ketika seluruhnya itu jelas, maka kesuksesan itu mudah untuk diraih. Itulah sebabnya dua rakaat fajar itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya bagi orang yang sudah punya rencana dengan jelas. Orang-orang yang tidak punya rencana, dia kebingungan apa yang dilakukan. Dari sinilah kemudian kita mulai merencanakan apa yang direncanakan. Yuk kita lihat mulai dari atas. Satu, aqum syatrul iman. Ini bagian pertama. Yang pertama mulai dengan at-tuhur. Apa tadi saya sampaikan artinya? Bersuci. Saya ingin tegaskan kembali, bukan an-nadhafah tapi at-tahar. Bukan an-nadhif tapi tahir. Lihat sebentar ya. Bapak kelihatan dari sana? Dibayangkan aja kelihatan Pak ya. Yang kedua, taharah at-tuhur. Kemarin sudah saya terangkan berwudu ya. Baik. Lihat sebentar. Ada nadhafah atau nadhafah. Orang yang disebut nadhif ya, hasilnya disebut nadhafah. Ada taharah suci. Orang yang disebut tahir atau mutahhir atau mutatahhir. Tolong fokus sebentar. Kalau nadhafah itu kebersihan luar, bersih luarnya, tapi tidak menunjukkan kebersihan dalamnya. Di tampilan luarnya bersih, bagus, tapi dalamnya kotor. Maksudnya? Itu nadhafah namanya. Bersih tapi tidak suci. Saya beri contoh gini. Maaf, Bapak Ibu tahu babi ya? Baik. Babi itu kalau dibersihkan, dicuci, didandani, disisir, bersih tidak? Bersih. Suci tidak? Tidak. Jadi ada yang bersih luarnya tapi tidak suci dalamnya. Ini banyak nanti. Dalam konteks kekinian ada orang-orang yang tampilannya rapi, bersih, berdasi, tapi pencuri juga. Ada orang yang bagus, tampilannya bagus, jaketnya bagus, batiknya bagus, tapi juga pembohong juga, kan? Jadi ada yang bagus luarnya, tidak bersih dalamnya. Ada hadis palsu terkait ini, an-nadhafatu minal iman. Itu palsu itu ya. At-taharah, taharah, kayak yang ini. Itu lebih tinggi tingkatannya. Bersih luarnya, suci dalamnya. Jelas ya? Bersih luarnya, suci dalamnya. Jadi kalau yang di luar kita bersihkan, sekaligus yang dalamnya juga bersih, itu bukan nadhafah lagi, tapi taharah. Lihat kaitannya ke sini. Dari pertama kali kita bangun, mulai bangun tidur itu jam 3.30 tadi, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui isyarat ini, maka ditegaskan oleh Rasulullah, at-tuhuru dulu, kuatkan iman kita dengan bertaharah. Bagaimana caranya? Satu, dalam konteks fajar ritual itu, dalam konteks salat fajar, maka dengan berwudu. Ketika menuju Allah, bersihkan luarnya, bersihkan dalamnya. Jadi pertama kali kita merespon perintah Allah melakukan salat fajar, maka dengan berwudu, bersihkan diri kita. Saya telah jelaskan bagian yang pertama ini di pertemuan yang lalu. Jadi tidak usah diulang lagi ya. Itu satu. Dalam konteks hubungan dengan manusia, subuh, maka diminta kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpikir yang positif. Jadi kalau Bapak Ibu mau bekerja itu mulai dengan mencari pakaian yang bagus, yang sesuai, berpenampilan yang baik, kemudian awali aktivitas itu dengan pikiran yang bersih, tuhur. Orang-orang yang punya rencana baik, kemudian merespon rencananya dengan persiapan yang bagus, pakaian bersih, baju bagus, penampilan bagus, kemudian hatinya juga bagus, akan mudah pekerjaannya. Jelas sampai sini? Baik. Itu yang dimaksud yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Bahwa dengan bersuci itu lebih menekatkan dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Isyaratnya ada di mana? Yuk kita lihat. Sebelum sampai pada yang kedua, sebelum beraktivitas, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah melihat praktek ibadah sekelompok agama yang berbeda-beda. Jadi di Madinah itu jangan dibayangkan ada Islam saja, ada Yahudinya, ada Majusinya, ada penyembah benda-benda langit, asteroid, dari yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, dinamakan dengan Sabi'un. Yahudi kita tahu, Nasrani kita tahu, satu lagi apa? Sabi'un. Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sekarang kita lihat Sabi'un saja sekarang. As sabiin. As-sabiin ini diantaranya ada kebiasaan yang mereka lakukan kalau hendak beraktivitas bekerja itu menghadap ke matahari setelah subuh. Keunggulannya punya planning mereka. Punya planning, punya aktivitas menghadap ke matahari, kemudian matahari sampai terbit mulai hormat dan meminta pada matahari supaya diberikan keberkahan dalam hidup. Jelas? Waktu mereka minta itu dikenal waktunya dengan kata syuruq. Jadi matahari mulai naik itu sampai ini itu disebut dengan syuruq. Jelas? Jadi saat waktu syuruq itu sudah mulai menghadap ke matahari. Mulai disembah, mulai meminta berkah dan sebagainya. Dilihat kebiasaan itu, lalu kemudian Rasulullah meluruskan. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin mendapatkan berkah dan kebaikan, jangan berharap kepada benda. Dulu matahari, sekarang mungkin lain konteksnya. Ada orang Islam kan yang banyak berharap kepada keris, tiap tahun dicuci, tiap tahun dibersihkan, bahkan diberi nama kiai. Sekarang kiai bukan itu aja, keris juga ada. Macam-macam. Ada yang berharap kepada jimat, macam-macam. Diluruskan oleh Nabi, jangan mengharap kepada benda, tapi hadapkan pada Allah. Disitulah diajarkan sholat yang kemudian muncul diberi nama sholat syuruq. Oh. Ada yang berpendapat bahwa sholat syuruq ini maksudnya awal duha. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang membedakan antara duha dengan syuruq. Sekarang lihat, perhatikan apa kaitan dengan konteks hadis itu. Kalau sudah punya rencana, sudah punya aktivitas yang akan dilakukan, yang penting kemudian kita susulkan adalah, ayo mulai lakukan dan aplikasikan rencana itu. Hari ini saya jam 8 misal ada di Pluit. Segera maksimalkan untuk berangkat. Tapi sebelum berangkat, Rasulullah meminta kepada kita, jadikan dulu aktivitas kita itu diberkahi oleh Allah. Bagaimana caranya? Mendekat dulu pada Allah. Di bahasa singkatnya, bangun ingat Allah, sudah punya rencana, ketika rencana ini akan diwujudkan, yang pertama dilakukan, minta dulu kemudahan kepada Allah. Itulah yang kemudian dikenal dengan sholat. Jelas sampai sini? Baik. Kenapa ini penting dilakukan? Baik. Ikhtiar. Rencana dan aktivitas kita itu disebut dengan ikhtiar. Menghadap kepada Allah dan menyerahkan hasilnya disebut dengan tawakal. Orang yang tidak pernah tawakal tapi selalu berikhtiar sekalipun rajin, itu biasanya cepat gelisah dan kecewanya. Silakan perhatikan. Orang-orang ada yang beraktivitas demikian sibuk, pekerjaannya banyak. Ketika dia sudah berusaha tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, kecewa akhirnya. Kadang-kadang bunuh diri kan? Orang-orang yang mendekat kepada Allah, dimulai dengan tawakal kepada Allah, mengiringi ikhtiarnya, itu ada ketenangan di dalam jiwanya. Yuk kita teruskan sebentar. Setelah syuruq itu, sebelum mencapai zuhur, ada satu sunnah lagi apa namanya? Ada yang menyamakan antara syuruq dengan duha? Kita bedakan dulu saja. Apa artinya duha? Oh, duha artinya takut salah. Duha itu posisi matahari saat naik sepenggalah yang memancarkan sinar yang menenteramkan, yang nyaman dinikmati. Jadi setiap pancaran kenikmatan itu yang kita rasakan itu disebut dengan duha. Jelas? Baik. Duha itu, ini isyarat kepada kita. Setelah kita bangun ingat Allah, punya rencana, tawakal kepada Allah, mulai menjalani aktivitas, kemudian diawali dengan duha. Apa duha? Salat yang dilakukan meminta kepada Allah supaya nikmat menjalani pekerjaan. Jadi kalau kita sudah punya rencana, mendekat kepada Allah, lakukan aktivitas kita dan nikmati pekerjaan kita. Jadi sesulit apapun, sebanyak apapun, nikmati pekerjaan kita. Mengeluh itu tidak mengatasi persoalan. Orang yang menikmati pekerjaannya, itulah orang-orang yang akan berhasil dalam pekerjaannya. Ada orang yang pekerjaannya ringan tapi gak nikmat, kan gak enak ya. Tapi ada yang pekerjaannya berat tapi dia nikmati. Seharusnya dia nikmati. Bapak kalau perjalanan ke Jakarta di sini macet, apa yang dilakukan di jalan? Alhamdulillah bisa dikit. Orang-orang yang menikmati kemacetannya, dia akan temukan cara mengatasi kegelisahannya. bisa dengan baca, bisa disetel dengan murattal, bisa dengarkan ta'lim dan sebagainya. Tapi orang-orang yang tidak pernah mendekat dan menikmati, yang dicari kegelisahan, kegusaran. Kadang klakson dimainkan, kadang tutur yang tidak baik dan seterusnya. Kalau ini sudah didapati, sudah dilakukan, yang lahir adalah kenyamanan dalam mendapatkan rizki yang diberikan oleh Allah. Yuk masuk pada rumus yang kedua, saya cepat. Setelah at-nuru syatrul iman, disusul dengan walhamdulillahi tamla'ul miza. Saya akan berikan rumus yang unik di sini. Maaf, saya terlalu cepat. Kalau cepat saya kurangkan sedikit. Yuk saya urutkan lagi ya. Bangun ingat pada Allah. Punya rencana. Kemudian rencana mulai dilakukan dengan mendekat kepada Allah. Syuruk. Kemudian menekat, menikmati pekerjaan kita. Selanjutnya, sekiranya pekerjaan sudah dilakukan, ada hasilnya. Didapatkan rezekinya. Baik hasilnya, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah walhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Yuk sekarang lihat rumusnya. Alhamdulillah itu tadi gambaran dari apa? Syukur. Saya tulis ya, syukur. Syukur itu sinnya kecil besar? Besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Kecil besar? Besar ya. Lihat sebentar. Ada kecil, ada besar. Itu lain. Salah baca, salah kita memaknainya. Kalau syakarul ini artinya bersyukur, berterima kasih. Tapi kalau sin kecil, itu artinya mabuk. Sin kecil, mabuk. Sin besar? La in syakartum la azidan wa la in kafartum. Itu sin besar. Kalau kita baca dengan sin kecil, salahnya total. La in sakartum la azidan nakum. Kalau kamu mabuk, saya tambah. Keliru ya. Lihat sebentar. Kalau kita sudah dapat kebaikannya, sekecil apapun yang kita dapati, syukuri. Hari ini dapat 50 ribu, syukuri. Hari ini dapat 30 ribu, syukuri. Dapat 1000 pun syukuri. Nah, rumus bersyukur bagaimana? Lihat rumusnya. Alhamdulillah, serahkan semuanya karena Allah. Jadi apapun yang didapatkan, ya Allah, ini hasil usaha saya, ini pemberianmu. Sekarang lihat rumusnya. Lihat betul ya. Kenapa ketika Allah menyebutkan kita untuk menyerahkan seluruhnya pada Allah, lafadz Nabi alhamdulillah, rumusnya menggunakan syukur. Saya tanya dulu, apa artinya syukur? Terima kasih. Ada yang lain? Yang benar saya kasih coklat, naikkan tawaran. Itu saya bawa, itu serius. Baik. Saya kasih amplop, ayo. Enggak, hari ini setelah ta'lim saya cuma mau bagi-bagi ya. Lihat sebentar. Syukur itu bukan sekedar ucapan terima kasih. Syukur itu ungkapan kebahagiaan dan terima kasih yang kita sampaikan pada Allah. Lihat-lihat. Dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas nikmat yang terkait dengan syukur itu. Lihat pelan-pelan ya. Nah, direkam bisa diulang ya. Syukur itu ungkapan terima kasih. Okay. Ungkapan terima kasih dan kebahagiaan yang disampaikan pada Allah. Ungkapan terima kasih dan kebahagiaan yang disampaikan pada Allah. Dengan cara meningkatkan kualitas dan atau kuantitas nikmat. Dengan cara meningkatkan kualitas dan atau kuantitas nikmat yang terkait dengan hal yang dirasakan itu. Maksudnya syukur itu. Yang terkait dengan hal yang dirasakan itu. Saya beri contoh gini. Lisan kita, mulut kita tidak sakit, sehat. Bagaimana cara bersyukurnya? Ketika diberikan kita mulut yang sehat, tidak sakit, maka bentuk bersyukurnya, tingkatkan kualitas kuantitas amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh lisan. Banyak dikit, bertutur yang baik, berkata-kata yang elok, itu syukur namanya. Set? Baik. Kita diberikan, maaf, misalnya nikmat, harta yang bisa didapatkan, lebih dari cukup. Bentuk syukurnya bagaimana? Tingkatkan kualitas ibadah atau kuantitas ibadah yang terkait dengan harta itu. Misal, kita punya kelebihan harta, mulai gunakan kepada yang baik, dengan bersedekah, dahulukan keluarga kita. Ingat ya, saya penting nanti kepada pembahasan sedekah, saya ingin sampaikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita bersedekah, maksud sedekah itu adalah dari kelebihan harta. Setelah kita mencukupkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau bapak ibu punya harta, cukupi dulu kebutuhan keluarga. Dari situ lihat kerabat yang terdekat. Sedekah itu kelebihan yang kita miliki bila terkait dengan harta yang ingin diberikan pada orang lain. Bila hartanya berlebih, bila kurang maka tidak ada kesunahan sedekah. Jelas sampai sini? Baik. Kata Allah, la in syakartum. Kalau kalian bisa bersyukur dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas nikmat itu, ditambah oleh Allah. Ditambah, diberikan tambahan. Saya beri contoh gini. Saya kasih tugas pada Bapak Ibu. Saya kasih tugas pada Bapak Ibu untuk pergi ke Jakarta, dari sini ke Jakarta. Baik. Saya berikan bekal 200 ribu. Tolong ke Jakarta, misalnya, ambil paket di Lebak Bulus. Ini ongkosnya 200 ribu. Baik. Ketika paketnya diambil, kemudian pulang, kembali ke rumah, diserahkan kepada kita paketnya dengan kembaliannya 50 ribu. Dengan kembalian berapa? Tapi ada orang kedua datang ke Lebak Bulus, balik lagi kembali kepada kita, kemudian mengembalikan paketnya sekaligus nagih tambahan ongkosnya, Pak, kurang 10.000. Yang satu naik taksi yang biasa atau naik bis, yang kedua naik taksi yang luar biasa. Kira-kira kalau Bapak Ibu ingin memberikan tugas lagi yang lebih jauh ke Semarang misalnya, pilih orang pertama, pilih orang kedua? Orang pertama. Kalau orang sudah mengembalikan ongkosnya 50 ribu, ketika diberi ongkos untuk kedua kali, ditambah atau dikurangi? Karena kita percaya, minimal ini buat makan kamu. Jelas ya? Baik. Ketika kita diberikan lebih oleh Allah, kemudian kita maksimalkan penggunaannya kepada yang lebih baik, Allah akan tambah. Jelas ya? Tapi kalau kita ingkar, yang seperti itu tidak digunakan untuk kepentingan ibadah, yang baik-baik, inna adzabi lasyadid. Kalau ayat ini buatan Nabi Muhammad, kalau ayat ini direkayasa Nabi, maka redaksinya akan berbunyi begini. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur aku tambah. Wa la in kafartum la ankusannakum. Kalau kamu kufur aku kurangi. Lawan dari tambah? Kurang. Kalau ayat ini direkayasa oleh Nabi, bahasa Rasulullah, pasti bunyinya kalau syukur aku tambah, kalau ingkar aku kurangi. Tapi karena datang dari Allah, langsung kalau bersyukur aku tambah, kalau ingkar inna adzabi lasyadid. Bahasanya bukan kurangi. Karena Allah kalau sudah memberikan rezeki tidak mungkin menguranginya. Itu di antara rahmat Allah. Kecuali bila yang kita ambil itu hak orang lain. Jelas sampai sini? Saya akan berhenti 7 menit lagi, saya teruskan dulu. Tamla'anil mizan, itu yang dimaksud la azidan lakum, ditambah. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Perhatikan betul, ini bahasa hadis yang sangat unik. Saya tanya ya. Sama itu artinya apa? As-sama artinya? Langit, baik. Al-ard? Bumi. Enggak ada yang dapat coklat ini. Antara langit dan bumi, ada apa di sini? Baik, lihat. Saya akan tafsirkan dulu. Al-ardun itu bukan bumi. Ardun itu batas bawah yang kita pijak. Jadi kemanapun kita berpijak itu disebut ardun namanya. Jelas ya? Bapak ke kantor itu ardun, ibu ke pasar itu ardun. Jadi setiap tempat yang kita pijak namanya ardun. Jelas sampai sini? sekalipun kita berpijak di bulan, itu tetap ardun. Maksudnya? Ketika kita berpijak di bawah, batas atas yang menaungi kita dan mengawasi kita disebut dengan sama. Maksudnya? Sama. Ardun bawahnya, sama itu atasnya. Jadi kemanapun kita melangkah, selalu ada batas atasnya. Jelas? Ardun bawahnya, sama atasnya. Kita yang melangkah di sini disebut dengan makhluk, yang mengawasi di atas disebut dengan khaliq. Jadi kemanapun kita melangkah, selalu berada dalam pengawasan Allah. Karena itulah di Quran, ardun dengan sama selalu disandingkan. Inna fi khalqis samawati wal... Sudah sama pasti? Satu. Sekarang tolong perhatikan betul. Sifat keberadaan kita di sini, sifatnya itu dinamakan dengan dunia. Jadi dunia itu bukan tempatnya. Dunia itu sifat kehidupannya. Kita hidup di mana? Sudah salah lagi. Dunia itu sifatnya, sifat kehidupannya. Makanya selalu disandingkan dengan hayat. Innamal hayatun dunya. Dunia itu asalnya terambil dari kata dana. Dana. Bukan duit Pak, dana itu. Kalau mau bangun masjid harus ada mang. Mang dana dan bi. Biaya. Fokus ini. Dana itu berarti sesuatu yang singkat, dekat, nyaris tanpa batas. Sesuatu yang singkat, dekat, nyaris tanpa batas. Kenapa kehidupan di bumi ini atau di tempat yang kita pijak ini disifati dengan dunia, ingin memberi kesan kepada kita dimanapun kita beraktivitas di muka bumi ini, sifatnya itu sangat singkat. Bukankah baru kemarin Ramadan, sekarang sudah lewat lagi? Rasanya baru kemarin saya mengantarkan keluarga haji, sekarang sudah datang lagi. Rasanya baru kemarin saya menikah, sekarang sudah punya cucu 5. Jadi sifat kehidupan di sini itu sifatnya singkat. Lawannya akhirah. Akhirah itu masa yang sangat lama yang nyaris tak berujung. Jelas? Nyaris tak? Tak berujung. Dunia di sini, akhirah di sama. Batas antara sama dengan ardun disebut dengan barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada laut yang bermuara di dua sumber, tapi tidak bertemu di antara keduanya. Ada yang datang dari satu sisi, datang sisi lainnya, ada pemisah di antaranya. Pemisah yang tak tampak itu, yang tak kelihatan disebut dengan barzah. Pemisah yang kelihatan disebut dengan hijab. Pemisah yang samar-samar disebut dengan saltir atau sutra. Jelas? Jadi kalau kita melihat satu pemisah, gak kelihatan, gak tembus pandang, itu disebut dengan barzah. Kalau ada pemisah yang membuat pisahan itu menjadikan kita terhalang sama sekali tak lihat, disebut dengan hijab. Tembok ini hijab, saya tak melihat siapa di balik tembok. Kalau ada pemisah yang masih samar-samar kelihatan, disebut dengan sutra atau satir. Jelas sampai sini? Ini penting saya sampaikan karena perempuan diminta untuk berhijab, bukan bersutra. Artinya kalau menutup auratnya, jangan ada yang kelihatan. Jelas ya? Hijab di situ, barzah tak nampak karena memang batasnya tak kelihatan. Orang yang baca Quran maka tidak ada kekuatan bagi setan untuk menggodanya, baik secara pelan-pelan ataupun secara luar biasa kerasnya. Hijaban mastura, bahasa Quran. You lihat sini. Jarak antara ini dengan ini disebut apa? Barzah. Namanya pemisah. Alamnya disebut dengan kubur. Kalau kita baik tadi, kemudian mendapatkan rezeki, bersyukur ditambah oleh Allah. Ditambah oleh Allah itu saat masih di mana? Saat masih di dunia, di ardun kan? Jadi orang yang dekat dengan Allah itu, yang dekat dengan Allah, ketika dia bekerja, beraktivitas, disyukuri semua itu, di dunia ditambah. Tapi orang-orang yang menjadikan seluruh aktivitasnya, bukan hanya syukur, tapi menjadikan seluruhnya karena Allah, ada subhanallahnya bukan karena yang lain, kerjanya bukan karena materi, belajarnya bukan karena dosen, bukan karena ngejar ijazah, ibu masaknya bukan karena yang lain, semuanya karena Allah, subhanallah, walhamdulillah, jangankan di dunia, di kuburnya pun diberi. Plus, tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard. Orang-orang yang saat hidupnya orientasinya karena Allah seluruhnya, subhanallah, walhamdulillah, jangankan di dunia, jangankan masih hidup, sudah meninggal pun masih dikasih. Ali Imran 169. Harus hafal, Pak ya. Harus hafal. Kita coba belajar. Qur'annya Qur'an harus hafal. Mungkin perlu bikin program ya, Alisan. Sahabat Alisan hafal Qur'an. Bisa ya? Bisa. Ayo, yang lain dibaca. Ini ada anak-anak muda. Saya juga sama. Saya juga nonton. Saya baca berita dengan terbatas. Tapi juga baca Qur'an, murajaah. Saya baca, Pak. Saya baca tentang bola. Saya tahu bola itu. Ya. Misal tadi malam Chelsea menang 3-0, itu kan Barcelona menang 4-0. Siapa yang Italia sekarang? Itu ada Roma, di bawahnya Juventus, beda 1 poin. Siapa pelatih Chelsea sekarang? Jose Mourinho, itu kan? Carlo Ancelotti pelatihnya Madrid. Itu saya hafal. Erik Thohir ngambil Inter Milan dan sebagainya. Kemarin Marquez berhasil mengalahkan siapa? Lorenzo, walaupun di backup oleh Stoner gitu kan? Rossi di belakangnya, saya hafal itu. Tapi enggak pernah nonton. Baca aja. Saya hafal itu tinju, saya hafal beritanya, saya hafal. Yang enggak saya hafal itu cuma gosip aja. Gosip saya enggak tahu. Saya enggak tahu Ayu Ting Ting dengan Eji, Asmiranda dengan Jonas itu saya enggak tahu.